إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan pembacaan kita terhadap syarah dari Al-Qasidah Al-Ha'iyah yang disusun oleh Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami. Kita masih menyebutkan manzumah Subulus Sawiyah yang disebutkan oleh Syekh Zaid bin Hadi rahimahullah dalam syarah beliau terhadap qasidah ini, Qasidah Al-Ha'iyah. Berkata Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami dalam Mandumah Subulus Sawiyah, aniyatun min zahabin wa fiddah lahum majamiru minal uluwah. Bejana-bejana ahlul jannah itu berasal dari emas, demikian pula perak. Mereka memiliki majamir. Majamir itu adalah sesuatu yang digunakan oleh bangsa Arab untuk mengharumkan ruangan, ya, semacam sesuatu tempat yang dibakar di atasnya, yang aroma asapnya itu mengharumkan ruangan, ya, yang dinamakan dengan bukhur. Ya. Mereka memiliki majamir yang bahan bakarnya itu dari uluwah, sejenis kayu garu atau kayu cendana. Rasuhumul misku kulubuhum ala qalbi mri'in min kulli hikdin qad khala. Keringat mereka aromanya itu seperti misk, ya, minyak kasturi dalam bahasa kita. Demikian pula kalbu mereka seperti kalbu seorang, ya, kalbu satu orang. Mingkuli hikdin kothola, yang dari segala kedengkian itu kosong. Lau wakhidun minhum bada asawirahu adoat dunya bihi audhofarahu. Jika seandainya salah seorang dari mereka, ahlul jannah, menampakkan perhiasan gelangnya, maka niscaya itu akan menyinari dunia, ya, atau cahayanya itu akan mengalahkan cahaya yang ada di dunia. Maka Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami dalam Mandhumah Subulus Sawiyah ini menyebutkan salah satu sifat dari ahlul jannah atau apa yang akan didapatkan oleh ahlul jannah, yaitu bejana-bejana mereka itu berasal dari emas, demikian pula perak. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yutafu alaihim bisikhafim min zahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul ayun wa antum fiha khalidun. Diedarkan atas mereka ahlul jannah asihaf, ya, piring-piring dari emas, demikian pula gelas-gelas, ya. Dan di dalam surga terdapat padanya segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa, yang mata itu merasa nikmat memandangnya dalam keadaan kalian ahlul jannah kekal di dalamnya selama-lamanya. Disebutkan di sini bisihafin min zahab wa akwab. Ya. Sihaf itu jamak dari safhah, wa ya al-qisa' atau jamak dari qas'ah. Adapun al-qasa' itu adalah wi'aun yu'kalu fihi wa yutharrat. Ya. Suatu tempat yang digunakan untuk makan. Demikian pula ditempatkan sarid di atasnya. Ya, kalau bahasa kita itu ya piring. Wa kana yutakhadhu minal khashab. Dahulu piring ini biasanya kebanyakannya dibuat dari kayu. Ya, umumnya. Jamaknya itu kisa'un. Ya, kisa'un. Qaf, sad, alif dan ain. Kisa'un. Atau kisa'un. Qaf, sad, ain. Demikian pula qasa'atun. Ya. Qaf, sad, ain, alif dan ta. Ini jamak dari qas'ah. Piringnya itu berasal dari emas. Demikian pula gelas-gelasnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun, dan berkeliling di sekitar penduduk surga para pelayan-pelayan surga yang kekal dengan membawa gelas-gelas wa abarik. Demikian pula tekonya, wa ka'sim mim ma'in, demikian pula gelas dari gelas yang berisi tentang berisi minuman yang main. Fal abarik, adapun abarik ya, jamak dari ibrik, adalah ya, sama dengan al-kub. Ya, al-kub disebutkan oleh pensyarah hadis pensyarah makna ini ayat ini, ghaira anna laha kharatim, ya, hanya saja abarik ini tidak memiliki semacam belalai tempat keluarnya air, ya. Kalau kub, ya, kalau ibrik itu ada belalai tempat keluarnya airnya, demikian pula ada telinganya tempat memegangnya, yaitu tekonya. Ibrik itu tekonya. Adapun kub itu gelasnya. Ya. Gelasnya. Maka disebutkan dalam ayat bahwasanya ya, ibriknya yang dimiliki oleh penduduk surga itu berasal dari al-fiddah. Ya. Dari al-fiddah yang beningnya itu sebening kaca, ya, sebening kaca yang dilihat dari luarnya itu ya, menunjukkan bagian dalamnya. Ya. Orang-orang Arab menamakan as-saif, pedang, itu sebagai ibrik. Apa sebabnya? Karena kilatan warnanya, mengkilatnya. Ya. Sehingga di sini disebutkan bahwasanya ibriknya, tekonya penduduk surga itu ya, berasal dari perak yang kilauannya itu sebening kaca. Ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira, dan diedarkan atas penduduk surga dengan bejana-bejana yang berasal dari perak, demikian pula gelas-gelas yang seperti kaca keadaanya. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Adapun qawarir tersebut berasal dari perak. Ya, dalam surat Al-Insan. Maka asal makna al-qawarir adalah az-zujaj, kaca. Ya. Wahada min ahsanil asya' wa a'jabiha. Ini termasuk sesuatu yang paling menakjubkan, paling mengagumkan. Ya. Wa kuti'a tawahumu kauni tilkal kawarir minan zujat biqaulihi min fiddah. Dan diputuskan persangkaan bahwasanya keadaan kawarir itu berasal dari kaca dengan firman Allah Subhanahu wa taala min fiddah, yakni disebutkan dalam ayat bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira, ya, diadarkan atas mereka penduduk surga bejana-bejana yang berasal dari perak, demikian pula gelas yang keadaannya seperti qawarir, kaca-kaca, ya. Qawarir tersebut min fiddah, berasal dari perak, ya, berasal dari perak. Dikeluarkan hadis oleh al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima wa la ta'kulu fi sihafiha." Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Jangan kalian minum dari bejana yang berasal dari emas, demikian pula perak. Dan jangan kalian makan dari piring yang berasal dari keduanya, emas demikian pula perak. Fa inna lahum fid dunya, maka sesungguhnya gelas demikian pula piring yang berasal dari emas dan perak itu untuk mereka orang-orang kafir di kehidupan dunia, walakum fil akhirah, dan untuk kalian di kehidupan akhirah. Dari hadis yang kita sebutkan menunjukkan bahwasanya aniyatu ahlil jannah, bejana-bejana penduduk surga, apakah piring atau gelasnya itu bahannya dari emas, demikian pula perak. Lahum majamiru minal uluwah, disebutkan dalam syair, mereka memiliki majamir yang bahan bakarnya itu berasal dari kayu, ya, kayu cendana atau kayu gaharu, ya. Rasuhum al-misk, kulubuhum ala qalbi mri'in min kulli higdin qad khala, law wakhidhu minhum bada asawirahu adu ad-dunya bihi au dhafarahu. Syair ini atau bait ini menceritakan tentang salah satu atau beberapa sifat ahlul jannah, ya, yang digambarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam, di mana beliau mengatakan, awalu zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamar lailatal badri. Kelompok pertama yang masuk ke dalam surga itu gambarannya seperti bulan pada malam bulan purnama. Walladzi ala isrihim ka asyaddi kaukabin idha'atan. Adapun orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka setelahnya itu gambarannya seperti bintang yang paling kuat cahayanya. Kulubuhum ala qalbi rajulin wahidin. Hati-hati mereka seperti satu hati seseorang. La ikhtilafa bainahum wa la tabaghut. Tidak ada perselisihan di antara mereka, tidak ada kebencian. Likulli imri'in minhum zaujatan. Masing-masing dari mereka penduduk surga memiliki dua istri, itu minimalnya. Kullu wahidatin minhuma yura mukhusakiha min wara'i lakmiha minal husni. Setiap dari masing-masing keduanya istri yang ada di dalam surga itu seakan-akan terlihat, ya, sum-sum tulang betisnya dari balik dagingnya, ya, disebabkan karena demikian indahnya. yusabbihuna Allah bukratan wa asiya. Mereka bertasbih, mensucikan, memuji Allah subhanahu wa ta'ala di setiap paginya, demikian pula petangnya. La yaskumun, mereka tidak merasakan sakit. Wala yamtakhitun, demikian pula mereka tidak mengeluarkan cairan atau ingus dari hidungnya. Wala yabsukun, demikian pula mereka tidak meludah. Aniyatuhum az-zahab wal fiddah, bejana-bejana mereka itu berasal dari emas, demikian pula perak. Wa amsyatuhum az-zahab, dan sisir yang mereka miliki berasal dari emas. Ya. Wa wuqudu majamirihim al-ulwah, dan bahan bakar dari majamir mereka, ya, pembakaran yang digunakan untuk mengharumkan ruangan yang telah kita sebutkan, itu berasal dari uluwah. Qala Abu Yaman, yakni al-ud. Berkata Abu Yaman, yakni dari al-ud. Seperti atau sejenis kayu yang aromanya wangi. Ya, kalau dalam bahasa kita, sebagaimana diisyaratkan dalam syarah, nanti akan kita sebutkan, kayu yang berasal dari daerah India, kayu gaharu atau kayu cendana. Waraskuhum al-mis, demikian pula keringat mereka itu adalah beraroma mis, minyak kasturi. Ya. Maka Nabi alaihissalatu wassalam beliau mensifatkan surga demikian pula segala kenikmatan yang ada di dalamnya dengan tujuan untuk memberikan dorongan kepada manusia untuk bersungguh-sungguh menjalankan ketaatan sampai mereka mendapatkan al-jannah. Sebagaimana beliau menjelaskan sebab-sebab orang yang terdahulu ya, masuk ke dalamnya. Maka dalam hadis yang telah kita sebutkan, Nabi SAW mensifatkan penduduk surga seluruhnya dengan keindahannya, kebagusannya, ya, dan bahwasanya mereka bertingkah-tingkah dalam hal itu sesuai dengan derajat mereka, sesuai dengan amalan-amalan mereka. Maka kelompok pertama yang masuk ke dalam surga itu digambarkan seperti bulan purnama, ya, bulan pertama, yaitu pada malam genap 14, yang ke-14, ketika bulan itu sempurna, ya, bulatnya itu. Demikian pula cahayanya. Maka ya, dalam keadaan itu akan sangat kuatnya cahayanya, demikian pula kebagusannya, ya. Dalam riwayat Al-Imam Bukhari, ya, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, yadkhulul jannah min ummati 70 alfan tudhi'u wujuhuhum idha'atal qamari lailatal badri. Akan masuk surga dari kalangan umatku 70 ribu, yang cahaya dari wajah-wajah mereka itu cahayanya seperti cahaya bulan pada malam bulan purnama. Adapun kelompok yang kedua, maka Nabi alaihissalatu wassalam menyerupakan, menggambarkan keadaan mereka seperti bintang-bintang yang paling kuat cahayanya. Ya. Dan sungguh telah datang makna yang menunjukkan hal ini, yang lebih gamblang menjelaskan hal itu, adalah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat, dari hadis Sa'ad bin Waqas, ya, radhiyallahu taala anhu, marfu sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Lau anna rajulan min ahli jannah itala'a fabada asawirahu latamasa daw'a syamsi kama tatmishu syamsu daw'an nujum." Jika seseorang dari penduduk surga menampakkan dirinya, kemudian nampak perhiasan gelangnya, ya, maka niscaya akan hilang cahaya matahari itu. Sebagaimana cahaya matahari itu akan menghilangkan cahaya bintang-bintang, akan menghilangkan, menghapus cahaya bintang-bintang. Yakni, ya, pancaran cahaya dari penduduk surga itu lebih kuat daripada cahaya matahari yang kita lihat sekarang ini. Ya. Adapun sifat dari pribadi mereka, akhlak mereka, penduduk surga, Nabi alaihissalatu wassalam sifatkan mereka ala qalbin rajulin wahidin, ala qalbi rajulin wahidin, ya, seperti hati satu orang, ya, hati satu orang. Menunjukkan apa? Menunjukkan mereka benar-benar bersatu, sepakat, ya. Sampai-sampai digambarkan hati mereka seluruhnya seperti hati yang dimiliki oleh satu orang. Tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka, tidak ada kebencian, karena jiwa-jiwa mereka itu, ya, murni, bersih, ya, kosong dari permusuhan, kebencian, dan hidup dengan kecintaan, kasih sayang di antara mereka, disebabkan karena sucinya hati mereka, ya, dari akhlak-akhlak yang tercela, ya. Kemudian disebutkan dalam riwayat al-Imam Muslim, summahum ba'da dzalika manazil. Kemudian mereka setelah itu keadaannya bertingkat-tingkat derajatnya. Derajatnya dalam hal cerahnya, kuatnya cahaya mereka itu bertingkat-tingkat, ya. Sesuai dengan tingginya derajat mereka, sesuai dengan perbedaan keutamaan di antara mereka. Demikian pula dalam hadis yang telah kita bacakan, Nabi SAW mengabarkan bahwasanya setiap dari penduduk surga itu memiliki dua istri, ya, dua istri. Dalam riwayat al-Imam Bukhari dan Muslim, annahuma minal khuril ain. Kedua istri itu dari bidadari surga, ya, itu minimalnya. Wa annahuma fi ghayatil khusni, ya, wassafa, ya. Dan bahwasanya keduanya itu, ya, kedua istrinya itu yang dimiliki oleh penduduk surga itu berada dalam puncak kebagusan, ya, dalam hal cerahnya fisik mereka, beningnya fisik mereka, sampai-sampai digambarkan seorang yang memandang mereka bisa memandang sum-sum tulang betisnya dari balik dagingnya. Disebabkan apa? Saking indahnya, ya, saking cerahnya, saking beningnya jasad-jasad mereka. Demikian pula saking lembutnya kulit mereka, ya, jasad yang bening, ya, yang seakan-akan ketika seorang itu memandangnya akan tersingkap apa yang ada di bagian dalamnya, ya. Sehingga disebutkan dalam hadis, yara, seorang yang memandangnya itu bisa melihat sum-sum tulang betisnya dari balik dagingnya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang keadaan mereka, ka'annahunnal yakutu wal marjan. Seakan-akan mereka itu seperti batu permata. Demikian pula al-marjan. Marjan itu seperti bunga karang yang berwarna merah, ya. Berwarna merah. Dan ini termasuk batu mulia yang biasa dijadikan perhiasan, ya. Demikian pula Nabi alaihissalatu wassalam menghabarkan dalam hadis yang telah kita bacakan, bahwasanya penduduk surga itu mereka bertasbih, ya, setiap paginya, demikian pula petangnya, yakni di awal siang, demikian pula akhirnya. Mereka merasa nikmat dengan tasbih yang mereka ucapkan. Disebutkan oleh pensyarah hadis, ya, bahwasanya yang dimaksudkan adalah mereka bertasbih pada dua waktu tersebut. Maka jika tidak, yakni kalau menurut sebagian pendapat, ya, bahwasanya di jannah itu tidak ada pagi, demikian pula sore. Ya. Adapun tasbih, ya, yang dimaksudkan dalam hadis yang telah kita bacakan, yang dilakukan oleh penduduk surga, itu bukan sifatnya itu taklif, ya, beban syariat, kewajiban mereka untuk melakukan hal itu, mengucapkan tasbih. Akan tetapi itu adalah sesuatu yang diilhamkan, ya, pada diri mereka, seperti mereka diilhamkan untuk bernafas, ya. Yani itu suatu kebutuhan bagi mereka. Mereka merasa nikmat dengan tasbih itu sebagaimana mereka merasa nikmat ketika sedang bernafas, ya. Demikian pula digambarkan atau disebutkan dalam hadis, penduduk surga itu la yaskumun, yakni tidak merasakan sakit. Ya. Demikian pula wala yamtakhitun, ya, tidak mengeluarkan ingus. Ya. Wala yabsukun, tidak meludah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mensucikan penduduk surga dari kotoran-kotoran ini. Dan sebagian dari bejana mereka berasal dari perak. Sebagian yang lagi, ya, berasal dari emas. Sisir mereka dari emas yang murni. Ya. Demikian pula bahan bakar dari majamir mereka, ya, pewangi ruangan mereka itu dari al-uluwah. Kata pensararis, annabuhurahum alladhi tutaqadu bihi majamiruhum, tutaqadu bihi majamiruhum huwal udul hindi, ya, yakni bukhur mereka, ya, yang dinyalakan dengannya majamir tersebut itu berasal dari kayu India yang kita sebutkan mungkin seperti kayu gaharu atau kayu cendana, ya, yang itu merupakan aroma yang paling wangi, ya. Demikian pula buhur yang paling bersih, ya. Keringat mereka penduduk surga yang mereka keluarkan itu seperti aromanya seperti misk, seperti minyak kasturi. Maka makanan yang mereka makan, ya, akan keluar dari penduduk surga itu seperti keringat, ya. Yang keluar dari keringat itu aroma yang bersih, wangi seperti minyak kasturi, ya. Sebagaimana datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Ya'kulu ahlul jannati fiha wa yashrabuna wa la yataghawwatuna wala yamtakhituna wala yabulun walakinna tu'amahum dhalika jusha karosil misk, ya. Penduduk surga itu mereka makan di dalamnya, mereka minum, akan tetapi mereka tidak buang air besar. Demikian pula mereka tidak keluar ingus, mereka tidak buang air kecil, akan tetapi makanan mereka itu akan menguap, ya, yang keluar uapnya itu dari mulutnya, demikian pula keluar dalam bentuk keringat yang aromanya itu seperti misk, ya, seperti minyak kasturi. Kemudian Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami menyebutkan dalam syairnya, lahum minal khariri a'la malbasi istabrakun fiha wa khudru sundus, ya. Mereka mendapatkan pakaian berupa kain sutra, ya, yang berasal dari sutra, yang itu merupakan pakaian yang paling bagusnya, paling sempurnanya, berasal dari sutra yang lembut, demikian pula sutra yang tebal yang berwarna hijau, ya. Maka penduduk surga, ya, mereka mendapatkan pakaian yang mewah, yang indah, ya, ya. Yang ini disebutkan dalam banyak ayat Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Insan, wajazahum bima sabaru jannata wa harira. Dan Allah subhanahu wa ta'ala balas mereka disebabkan karena kesabarannya dengan surga, demikian pula sutra. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yuhallawna fiha min asawira min zahabin walu'lu'in walibasuhum fiha harir. Mereka dipakaikan di dalam surga dengan gelang-gelang yang berasal dari emas, demikian pula mutiara. Pakaian-pakaian mereka berasal dari sutra. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabin walu'lu'in walibasuhum fiha harir. Surga-surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya, lalu mereka dipakaikan di dalam surga dengan gelang-gelang yang berasal dari emas, dari mutiara. Pakaian mereka dari sutra. Dalam surat Fatir. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa khullu asawira min fiddatin wa sakahum rabbuhum syaraban tahura. Ini tentang asawir, demikian pula minuman. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa yalbasuna thiyaban khudra min sundusin wa istabrakin muttaki'ina fiha alal ara'ik ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Mereka dipakaikan di dalam surga dari gelang-gelang yang berasal dari emas. Mereka mengenakan pakaian yang berwarna hijau dari sutra yang lembut, demikian pula sutra yang tebal. Mereka bersandar, bertelekan di dalam surga di atas singgasana-singgasana. Dan itu adalah sebaik-baik tempat untuk beristirahat, tempat yang indah untuk beristirahat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aliyahum thiyabu sungdusin khudru wa istabrakun wa khullu asawira min fiddati wa sakahum rabbuhum syarabang tahura. Bagian luar mereka dari sutra yang berwarna hijau, yang tebal, demikian pula sutra yang lembut, yang halus. Mereka dikenakan perhiasan gelang yang berasal dari perak, dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan minum kepada mereka dengan minuman yang bersih. Ya. Maka pakaian mereka itu lebih lembut dari pakaian manapun yang dibuat oleh manusia. Dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, yakni Bara bin Azib atar Rasul sallallahu alaihi wasallam bi thawbin min harir. Dahulu Nabi alaihi salatu wasallam pernah didatangkan dengan pakaian yang berasal dari sutra. Faja'alu yajibuna min khusnihi walinihi. Maka para sahabat menjadi takjub, kagum dengan indahnya, dengan lembutnya pakaian yang dibawakan di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, La manadilu Sa'd bin Mu'ad fil jannah afdalu min hadza. Benar-benar sapu tangannya Sa'd bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu di dalam surga itu lebih utama dari ini, pakaian ini. Hanya sapu tangannya, ya, dibandingkan dengan pakaian yang dibawa oleh di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, sapu tangannya Sa'd bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu lebih utama dari pakaian tersebut, ya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa saya sebutkan pada malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.